Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal awwalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha. Dzil 'izzati wal kibriya. Jami'us sifatil 'ulya wa lahul asma'il husna. Al-Ali al-Kabir al-Asma'il A'zam al-Hamid al-Majid al-Qudus Salam bil-Jalali wal-Jamali wal-Kamali wal-Ikram Hayyu mawjud kabibun wastihalatu min al-Adam al-Hayyu al-Qayyum al-Da'im al-Bafi al-Ladhi la yamut wa la yanam la yahtaju ila makan وما يتعلق بالزمان السميع البصير المتكلم لا يحتاج الى بيان سبحان الذي منزه عن مشبهة الاكوان قائم بنفسه لا يفتقر الى غيره وما سواه حوادث محلوق موجود بعد العدم والفناء محلوق من خلقه لا قدرة ولا موجود كله بيده الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخاضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته وسكن كل شيء إليه عبده وظهر كل شيء لحكمته وتصادر كل شيء لكبريائه جل وعلا والصلاة والسلام على عزيز الكامل من فضائل الذي خصصته في الآزل صاحب جميع صفات الكمالية المنفرد بخلقه وخلوقه بأشرف الحسنية النبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكثر منزلته عند حضرة سلطان مملكة الأحدية وجعلته ورثة العظمى لأهل الله إله إلى الله من أتى ببابه متوسلا قبيله الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولم حتى وانا فسد عدد ما واسعه علم الله يرسى فرمتي قولوا سيا مرشد كتاب السيد الشيخ شمال كتاب الحسن سيدنا pengurus جميع طريق المعتبرة إدارة العالية إدارة الوسطى جكارتا dan penyelenggara dalam pikir bersama para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Satu kebahagiaan yang luar biasa pada siang hari ini atau pagi hari ini kita bertatap muka berwajah dalam bersama-sama kita telah menemukan kalimat la ilaha illallah. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain kalimah la ilaha illallah sebagai pengukir penghias kalbu. Bagaimana cara menumbuhkan kalbu itu supaya bersih dari sifat-sifat mungkin, sifat-sifat rodain. Kalau kalbun syariah, karena tarekah adalah buah daripada syariah, tidak mungkin tarekah akan lepas daripada syariah. Tapi syariah akan membuahkan kepada, akan membuahkan tarekah. Jadi la farqu ma baina tarekah wa syariah, innama tarekah wa huwa natijah syariah. Kama qala bi tarjami usulil awliya. Kita sudah disediakan air oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi, untuk bercuci muka. Kalau dunia pergi, Sebab tas wudu telah digunakan untuk sholat, karena itu sholat lima waktu, ataupun sholat sunnah, ataupun dalam tilawatil Quran al-Azim. Setelah selesai finish, mau dibatalkan silahkan, mau tidak mudawamatil wudu lebih baik. Tapi mereka menuntut aplikasi sosialisasian kepada individu yang berwudu. Bagaimana setiap hari kita dicuci muka, apakah kita akan bisa menambah malu kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kita akan karena mengadahkan kepala begini semakin sombong, ananiah akan muncul karena saya tidak ada habisnya kalimat saya karena faktor ilmunya dan lain sebagainya. Tasawuf atau ikhlas menuntut penggunaan wudhu tersebut. Mata kita dari bagian muka ini yang dibasuh, apakah kita akan selalu memandang yang lebih jauh, mempunyai wawasan yang jauh? Apakah kita semakin tawadhu atau tidak, semakin berakhlak, beradab dengan wudhu itu tadi? Dan bagaimana wudhu telinga ini tersebut telah setiap hari kita sucikan? Apakah semakin banyak menambah kotoran atau dosa? Mendengarkan sesuatu yang belum jelas, belum tabayun, terkadang sudah disampaikan hingga menjadikan keresahan yang lain, karena telinga tidak bisa kita menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Yang kedua, tangan kita yang kita sucikan setiap hari. Disucikan setiap hari, apakah semakin memegang barang yang dilarang oleh Allah atau memegang yang diperintah oleh Allah? Kita selalu apakah kita dituntut, apakah kita diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, apakah semakin bermaksud kita diwudui setiap hari? Kemana malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mengaplikasikan, mensosialisasikan wudu kita setiap hari? Mereka mengajar begitu. Belum pikir, baru wudu kita sudah diajar untuk memasarkan kepada diri kita, kaki kita bisa menarik pribadi kita berbuat yang tidak menguntungkan, yang tidak terpuji. Air, sekali lagi, kembali kepada kita. Alat pencuci sudah lahirnya. Pertanyaannya, kapan kita setiap hari ingin mencuci hati? Apa alatnya? Kalau muka, jasad, fisik, dengan alat-alat parfumnya, alat-alat kecantikan, alat-alat kecakapan, dan lain sebagainya, kumpulkan. Kita usahakan untuk harum, aromanya, dan sebagainya. Tapi bagaimana mencuci kalbu? Sehingga setiap keluar nafas, ini harum baunya, karena ala bidikrillah, tatma'inul qulub, membuahkan aroma-aroma yang harum. Karena apa? Para malaikat dan arwah tahirah mencium dari setiap nafas kita, menunjukkan jalla wa'ala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alat mencuci hati kita? Kalau kita sudah menyediakan air, mencuci adalah dengan dzikrillah itu tadi, di antara satu untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat muhlika ar-rabail yang terhina telah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ini selalu kita bersihkan hati kita, akan tumbuh beberapa hal. Pertama, khaufillah, takut kita kepada Allah semakin tambah. Selalu korek introspeksi. Mawas diri apabila bangun malam dengan penuh kerendahan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima waktu saja ketika kita mengambil air wudhu, hati sudah mulai hadir atau hudur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membawa siapa aku ini dan siapa saya ini. Saya umpamanya, maaf, saya Habib Lutfi, saya keturunan Rasulullah, saya ketua Jum'iyah Tarkah Al-Muqtabarah Al-Muqtabarah Al-Nahdiyah seluruh Indonesia, saya begini, saya begini, Gusti, saya begini, ya Allah, saya lalu dibawa di hadapan Allah. Tidak malu untuk pemberian siapa? Amanah atau betul? Bahwa itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang minta tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah bisa membawa usul kepada orang-orang atau tidak? Atau usul kepada dirinya khususnya? Bila mana kita bersimpuh di hadapan Allah, hilang semuanya itu. Hanyalah engkau ya Allah, milikmu, pemberianmu semata-mata. Hadir yang isi kelemahan, kelemahan, kelemahan yang ada pada diri kita tumbuh. Khauf, takut kalau dirinya terpisah dari iman tujuannya. Kedua, setelah khauf kita kembali kepada rojak. Karena rojak dan khauf tidak bisa diputuskan. Dua sejoli. Al-khauf wa rojak. Pengharap selalu kepada Allah. Yang ketiga, sedih. Benar hatinya, benar tutur katanya, benar penglihatannya, benar pendengarannya, benar sifat terjangnya. Yang keempat, al-mahabbah. Al-mahabbah, mahabbatun billah wa mahabbatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin kuat kecintaannya kepada Rasulullah dan Rasulullah sebagai idola kita. Akan selalu menanamkan idola sebagai cermin kita, teladan kita, penuntun kita pada waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia yang fana ini sampai kelak nanti di hadapan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita semakin melekat kecintaannya kepada Rasulullah, Islam akan kuat. Islam akan semakin kuat. Iman seseorang semakin kuat karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal tayawal tayatawaffatuna fi iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati." Kadar bobot iman seseorang adalah ketergantungan kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin membumbung dan semakin kuat. Tapi apabila cintanya kepada Rasulullah semakin melemah, mau digerogoti cintanya kepada Rasulullah, imannya pun akan semakin melentur. Makanya dengan ada pembacaan sholawat, pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu untuk melahirkan rasa syukur terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar pujaan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, bukan sekadar itu, tapi terkumpul dari mulut, ya Allah, seandainya kekasihmu tidak aku turun, engkau turun. Mana mungkin aku ini mengenal beriman berjihad. Andai kata kekasihmu tidak engkau turunkan serta tahu berdua hidayahmu kepada aku, mana mungkin aku kenal dan mengerti kepadamu. Mana mungkin aku bisa mentauhidkan kepadamu. Dan mana mungkin aku mengerti isi Al-Quran. Dan mana mungkin aku mengerti bisa membedakan bainal haq wal batil, bainal halal wal haram, dan lain sebagainya. Mengerti akhlakul karimah, mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada para alim ulama, taat kepada para awliya, taat kepada pemerintahnya, taat kepada negaranya, taat kepada kedua orang tuanya. Semuanya adalah dari berkah ajaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti kasih sayang, mengayomi, melindungi sesama manusia. Tidak cukup itu saja, sampai kepada hayawan kita melindungi. Demikianlah Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Jadi ucapan di dalam kita Maulid Nabi tidak lain ungkapan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin la yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tidak pernah dipanggil oleh Sang Penciptanya dengan namanya belakang, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Ismail, ya Asbat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati atas ciptaannya. Tidak satu ayat pun yang memanggil kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Ahmad, tidak ada. Yang ada, ya ayuhan nabi, ya mudaddir, ya muzammil, ya sin, toha, dan lain sebagainya. Malah Rasulullah SAW berfirman, la taj'al bainakum, la taj'al du'a Rasul bainakum, kedua tidak berbangga. Jangan kau memanggil kekasihku ini sebagaimana kamu memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memberikan contoh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala, bukan yusalluna ala Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'uf. Siapa yang ra'uf rahim yang diberi oleh Allah SWT predikat dengan asma'ullah, satu kehormatan kepada kekasihnya ar-ra'uf ar-rahim kepada bil mu'minin, besar adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma ana batul fi nama ana basharun bitulkum, basharun bitulkum, tapi basyariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksumin, bukan sembahyang sembarang bitulkum. Mau disamakan asal basar tidak mungkin. Basyariahnya Rasulullah adalah basharun maksum. Dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, semakin dekat kepada Rasulullah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak akan dituntun oleh beliau mentauhidkan kepada Allah? Itulah al-mahabbah. Padahal kecintaan umat seluruh dunia ditimbang jadi satu dengan kecintaan bagi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baina sama tasmur Bapak-bapak. Pada waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam bersabda, "Ya Muhammad, ya Habibullah, bila mana umatmu mau mati kurang satu tahun, taubah minta ampunan kepada Allah, akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa usaha Nabi? Umatku tidak mampu dan tidak mampu." Akhirnya dikurangi sampai setengah tahun, sampai satu minggu, tetap Rasulullah menjawab, "Umatku tidak mampu." Kurang satu hari ya Rasulullah, "Tima umatku tidak kuat." Lalu apa sabda Allah Subhanahu wa taala? Selagi ruh belum melihat tangguh ini, mau minta ampun kepada Allah, diampuni semuanya dosanya. Itulah sahabat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun tidur, mau tidur tidak pernah menjenguk, jarang kita mau menjenguk kamar anak-anak kita. Maaf yang bukan dewasa maksud saya, yang masih perlu perhatian, bagaimana anggun bantalnya, bagaimana selimutnya, bagaimana tidur anak-anak itu. Kita pegang jidatnya, kita pegang dadanya dengan ucapan, "Ya Allah, ya Rab, jangan kau jadikan keturunanku ini generasi-generasi yang telah akan menarik fitnah kedua orang tuanya dan gurunya di hadapanmu. Ya Allah, jangan sampai jadikan anak-anakku ini yang memalukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapanmu. Jangan jadikan anak keturunanku ini yang memalukan kedua orang tuanya, kedua orang tuanya di sini di hadapanmu. Ya Allah." Tidak pernah. Rasulullah mau tidur, rakadain dengan kedua telapak tangan memohon kepada Allah, "Ummati, ummati, ummati," selalu disebut umatnya. Diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu bangun tidur, umatnya lagi yang diceritakan oleh baginda Nabi. Takut karena besok umatnya yaumil karbil akbar yang paling luar biasa. Itu dia. Apakah kita bangun tidur pagi ingat kepada anak-anak kita, bangunin sholat subuh, takut temu, hai anak-anakku, bangunlah, bangun. Mari bersama-sama papa, bersama ibu, untuk munajat kepada Allah. Semuanya adalah untuk kalian kelak di masa depan. Kita lupa. Rasulullah bangun dari kubur, dijemput oleh para malaikatullah dengan keindahan, kebesaran, hurrul ain, qurratul ain, bidadari semua yang datang membawa pakaian-pakaian yang luar biasa. begitu dibangunkan dari kuburnya oleh Malaikat Jibril, ya Sayyidi ya Habibullah, zumu, bangunlah, ini sudah dari hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Langsung lengan Jibril yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Pegang langsung, apa pertanyaan Rasulullah? Kaifah umatnya Jibril? Bagaimana keadaan umatnya Jibril? Tidak mengatakan bagaimana kaifah azwaji, kaifah awlaji, kaifah duriyati. Tidak pertanyaan anak istrinya, cucunya. Tidak, yang ditanyakan siapa? Kaifah umatnya Jibril? Perhatiannya yang sangat luar biasa. Bahkan perhatian Rasulullah tidak begitu saja kepada kita-kita ini, anak kecil menjadi perhatiannya. Bagaimana kecintaan ini, kepedulian bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan pada waktu hari raya. Sering saya cerita pada waktu hari raya, orang sibuk menikmati baca salatul ini, anak kecil hilir mudik di masjid di Madinatul Munawwarah menikmati dalam hari rayanya dengan pakaian-pakaian yang indah-indah, karena itu disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu anak kecil di atas tebing di bukit, dia sambil menutupi surbannya masih melihat di bawah, karena kota Madinah di bawah. Tapi nanti sewaktu-waktu serbanya ditutupkan kembali karena merasa malu, takut kalau kelihatan dari bawah. Rasulullah melihat langsung didekati oleh baginda Nabi, dan begitu indahnya teguran Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya waladi warahmatullahi wabarakatuh. Begitu anak kecil melihat baginda Nabi SAW, langsung mendekatkan dirinya kepada Rasulullah, bagikan melihat kedua orang tuanya. Dipegang erat-erat, Rasulullah memegang kepalanya, lalu dipangku di pahanya. Rasulullah, wahai anakku, mengapa tidak mengikuti dengan teman-temanmu hari raya, hari yang penuh barokah? Kata anak itu, apa? Anak malu ya Rasulullah, lihat bajuku sudah tambah. Anak kecil, bajuku lihat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, wahai anakku, kemana bapakmu nak? Dijawab oleh anak tersebut, langsung menundukkan kepala, ayahmu telah menjadi syuhada pada waktu perang Uhud ya Rasulullah, waktu lagi perang Khaibar. Rasulullah kaget karena melihat anak tersebut ternyata karena yatiman, anak itu yatim. Ketika ditanya kembali oleh Rasulullah, wahai anakku, sekarang kemana ibumu nak? Ibu telah menikah kembali, tapi sampai sekarang saya menunggu berkunjung datang ya Rasulullah. Langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak itu dipanggul oleh Rasulullah di atas pundaknya. Saraya berkata, apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang aku ayahmu, sekarang aku yang akan melindungimu. Jangan kecil hati wahai anakku. Aku adalah yang akan melindungimu. Besarkan hatimu wahai anakku. Dibawa turun oleh Rasulullah masih di pundaknya, dibelikan pakaian sendiri oleh tangan yang mulia, dimandikan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya Rasulullah, kecintaannya begitu, dari yang mulai paling kecil sampai yang paling dewasa. Tapi kita yang dipikirkan kadang tidak jauh melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayat indallahi khairul lakum wa mamat indallahi khairul lakum. Hidupmu di sisi Allah baik untuk kalian, dan mati kuburmu di sisi Allah untuk kalian baik. Karena apa? Kalau umat rukun, kompak, saling mengayomi, saling nasih-asuh, Allah Ta'ala memberitahu kepada aku. Tapi bila umatku keadaannya pecah belah, mudah diaduk domba, mudah diceblokkan, mudah tawuran, Rasulullah malu diberi tunjuk oleh Allah Ta'ala, lihatlah kekasihku, lihatlah keberadaannya umatku. Rasulullah langsung meminta ampunan untuk umat. Kapan kita akan menjadi umat yang membahagiakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hidupnya saja kita sudah tidak jumpa itu. Waktu beliau dikubur kita menyusahkan. Kapan kita akan membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? inilah al-qabidah. Bila mana kita sudah mencintai kepada Rasulullah, kita akan meninggal sobat wa syukur tummal hayat. Kita malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Kalau kita mau melangkah tepat atau tidak dengan ajaran Rasulullah SAW, kulli qadami qadami, sehingga dia pelaku di perilaku kita. Itulah at-tariqah. Apabila kita berhasil, akhirnya puncaknya kita akan meraih wusul ke hadratil maqbul, dan tidak lainlah kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mar'u ma man ahabba, telah manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita ingat musalsal dalam tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan lain sebagainya, la yazalu innahum minal awliya, semua ulama al-kiram yang telah diwisuda oleh Allah Ta'ala langsung, tidak ada fakultasnya. Fakultas paling tidak ada nama boleh, tapi kalau keluar dari fakultas atau institut itu menjadi wali, tidak bisa. Yang mengwisuda Allah Subhanahu wa taala langsung, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun, inna ma yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama. Kasih sayangnya para beliau mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba sampai di kuburnya pun para beliau masih perhatikan kepada kita. Terlepas daripada pro dan kontra, saya tidak mau berbicara pro dan kontra, realita yang ada. Lihat dari Maulana Malawalan Hasanuddin Banten sampai keluar Banten. Luar Banten itu tidak bakal rame mestinya tanpa Habib Hussein luar Banten. Paling kalau Jum'at pantas atau salah di Jum'at, tapi setiap hari penuh oleh Zaini berapa bus. Maulana Hasanuddin Banten, lingkungannya orang dagangan ini, dagangan itu, macam-macam. Di luar Batang, sampai ke Gunung Jati, sampai ke Sunan Ampel. Umumnya orang dagangan punya toko yang besar, harus di pinggir jalan. Tapi ini tidak, di setiap kampung, toko besar-besar di dalam kampung. Dari mulai Ampel Gadi, Ampel Gentol, dan sampai Ampel-Ampel. Setiap hari non-stop. Sampai 150 bus, 100 bus, bahkan lebih Az-Zahiri mendatangi ziarah kepada para beliau yang sudah mati ratusan tahun. Setiap dagangan ramai, masjidnya ikut kepada orang yang mati, tongnya penuh karena berkah orang yang ziarah kepada orang yang mati. Dagangan di situ ramai, pedagang yang ada di komplek Sunan Ampel semua bonceng kepada orang yang mati. Capek jorok kuncinya bonceng sama orang yang mati, aliasnya orang yang mati masih bisa memberikan hidup makan kepada orang yang hidup. Orang yang di dalam kubur masih bisa memperhatikan kepada orang yang hidup. Kita yang hidup memperhatikan yang hidup, setengah mati berarti kalah dengan orang mati 1-0 itu. Betul tidak? Coba kalau kita lihat al-warafatil al-ulak warafatil al-biya, dalam kuburnya saja meninggal sudah ratusan tahun, datang di sana baca tahlil, di sana baca selawat, di sana membaca apa namanya tasbih, di sana membaca yasin, yang satu lagi datang di sini belum selesai, atau yang bawa speaker kecil dan masing-masing lah bawaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an al-Hakim. Di sana la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana tahlil lagi dengan gaya riyadhah yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Di tengah-tengah ada yang baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lama ini masih ramai, datang berapa bis dari belakang. Salamullah ya sahabat minar rahman ya syafun, datang berapa bis. Yang paling ajib, tidak ada orang yang membaca zikir la ilaha illallah lalu dia mengeluarkan suara. Hei, kalau kamu baca selamat jangan keras-keras, gua dulu yang datang. Tidak ada. Lalu yang baca Quran menyerukan, kami lebih utama sedang membaca Quran, kamu yang diam. Gak ada, sama kerasnya masing-masing dengan kompak rukun luar biasa. Artinya orang yang sudah mati dalam kubur masih bisa mempersatukan orang, masih bisa merukunkan orang, masih bisa menjadi perekat kita. Sedangkan kita yang hidup, merukunkan yang hidup saja setengah mati, apalagi merukunkan yang mati. Betul kan? Nah, salah. Mempersatukan menjadi perekat dengan orang yang mati. Maka kalau kita ditanya, Habib, istimewanya ziarah keluar batang dan balu-balu yang lain apa istimewanya? Malu. Malu kepada Allah. Malu kepada Rasulnya. Mereka di dalam kubur masih bisa memberikan makan kepada yang hidup. Ini satu keteladanan untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah amalan-amalan ulama-ulama terdahulu dahulu yang bisa mengaplikasikan, mensosialisasikan la ilaha illallah kepada dirinya. Siapa orang yang tidak menginginkan hati kita bersih? Kita semua mendapatkan hati kita bersih. Kalau sudah kita menahan tarekat, akan muncul adat kita, akhlak kita yang luar biasa, akan menghargai. Coba orang-orang ulama sufi makan satu butir nasi saja jatuh, diambil, walaupun itu kotor, disisihkan di tempat yang lain. Kalau saya kan punya ruang gampang aja dan tidak pernah makan saja, kan ditumpah, beli lagi berasnya, kan tidak masalah, karena kita merasa pulus. Dan pulus jadi lupus. Kalau tidak pulus, lupus-lupus. Tapi kita tidak sadar. Satu butir nasi, siapa yang di antara kita bisa mampu menciptakan satu butir nasi? Kita mampu ke satu butir nasi kita menciptakan? Kita mampu satu butir nasi. Syariatnya yang melibatkan berapa puluhan tangan, dari mulai sawah sampai panen sampai menjadi beras. Bukan satu orang, bukan satu tangan untuk menciptakan beras tersebut. Satu butir. Maka apabila kita hidup, waktu kita makan, sadar. Ya Allah, kita tidak menghargai itu nasi, karena sama nasi adalah sama dengan kita makhluk. Tidak bisa memberikan hidup, tidak bisa memberikan kenyang, ataupun tidak bisa memberikan dahaga atau lapar. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar semata-mata. Hati-hati jangan sampai kita syirik makan. Kalau kita tidak makan mati, makanya kalau syirik itu tidak usah jauh-jauh, ke kuburan terlalu jauh. Makan saja kalau sudah kebetulan bisa syirik. Punya ikhtiar kalau tidak makan mati sama. Apakah Tuhan kita itu nasi? Para ulama di dalam makan menghormati kepada si pemberi rezeki, bukan karena nasi itu. Hormat kepada yang memberi rezeki dan hormat satu butir nasi yang ambil luar biasa. Bagaimana dalam Islam ini kalau nasi saja sudah yang ambil luar biasa? Bagaimana al Islam ini? Bukan satu ulama, dua ulama yang ikut andil di dalam memperjuangkan menghindari kebodohan-kebodohan. Dan begitu pula bangsa republik ini, negara ini yang memerdekakan kita semuanya, bukan satu tangan. Makanya kalau kita bisa menghargai satu nasib saja, kita akan berpikir jauh. Kita malu kepada sesepuh-sesepuh kita. Kita selaku bangsa yang mudah dipecah belah, malu kepada yang memerdekakan dengan jiwanya, roh jiwanya, ruhnya, sampai ke hartanya, terkadang keluarganya, demi siapa? Kecintaannya kepada bangsa dan republik ini. Kalau kita ingat ke sana, malu sebetulnya kalau kita mudah dipecah belah. Satu nasi saja sebetulnya kita bisa menghargai, apalagi republik ini, apalagi bangsa ini, apalagi agama kita. Maka dari itu, Thariqah mengajak rujuk ilallah, fabiru ilallah. Mari kembali kepada ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti ajarannya, akhlaknya, adabnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tarekat mempunyai madad, al-madadil musalsal, yang tidak putus, seperti kepada guru kita Syekh Hijam Al-Haqqani, itu nasab silsilahnya tidak putus, naksabandiyahnya al-akhrariyah, dari kita sendiri Khalidiyah, begitu pula Qadiriyah, bukan semata-mata ciptaan ulama atau buatan ulama. Oh, Qadiriyah karena pendirinya Syekh Abdul Qadir Jilani, itu kebetulan beliau sebagai imamnya, sebagai mustahidnya, tapi Syekh Abdul Qadir Jilani tidak membuat tarekat itu. Tapi ada dasar-dasar hadisnya yang mana beliau mengambil daripada gurunya Syekh Sa'id bin Mubarak, dari Syekh Abdul Hasan Al-Ghazali, dari Abdul Wahid At-Tamimi, dari Abdul Karim At-Turtusi, dari Abi Bakar Syibli, Abdul Ghazali Al-Judaiti, Ma'ruf Al-Quhi, Sibri Sakti, Hasanul Basri, sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut tarikatnya Qadiriyah. Sayyidina Muhammad Bahauddin dari Abdul Hilal, dari Muhammad Baba Samani, dari Wajah Ali, Wajah Mahmud, Wajah Arif, Abdul Malik Al-Bujuan, dari Abi Sisu Al-Hamdani, Abi Ali Barmati, Abdul Hasan Hilqani, Abi Yazid Al-Bustami, Al-Imam Ja'far Sadiq, Anil Hagasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq, Ansama Al-Farji, dan Abi Bakr Siddiq, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut tarikatnya Naqsyabandiyah, pecahannya ada Haqqani, Jistiyah, Suhrawardi, dan lain sebagainya yang dari mengambil daripada Naqsyabandiyah. Bandia. Semua satu. Jadi kalau ditanya, apa bedanya orang yang belum bertarekat sama bertarekat? Tidak ada bedanya sama. Orang yang bertarekat membaca La ilaha illallah, orang yang tidak bertarekat pun membaca La ilaha illallah. Sama. Loh, kalau begitu perbedaannya di mana? Sedikit. Tidak banyak. Satu orang kumpul di Masjidil Haram. Saya contohkan saja yang mudah. Rasulullah menganjurkan sunnah umpamanya minum ma'u zam-zam. Kita berebut minum, mengambil dari sumbernya yang sana. Yang diminum itu zam-zam, diminum sahabat lain itu juga zam-zam. Yang diminum Rasulullah pun zam-zam. Tapi yang satu ini di belakang Rasulullah mendapatkan gelasnya dari Rasulullah SAW yang isinya zam-zam itu tadi setelah diminum oleh Rasulullah dioperkan ke belakang. Nih minum. Yang satu tidak mendapatkan bekasnya Rasulullah karena cangkirnya. Yang satu mendapatkan cangkirnya Rasulullah SAW. Yang satu minum zam-zam biasa. Yang satu mendapat bekasnya Rasulullah SAW. Sampai kepada tabi'in yang disebut al-madad min madadillah. Itu dari sini contohnya dan mudah saja. Semoga kita masuk ke jajaran orang di dalam salsal. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na barakatihim wa aromatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ghurubihim fi dunia wa dunia wal akhirah. Kurang lebihnya apabila kita tutup kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.